Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Nawasil, kita teruskan pada firman Allah Subhanahu wa taala, falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin, falaula in kuntum ghayra madinin, apakah kalian mampu, in kuntum ghayra madinin, bila kalian bukan orang-orang yang dibangkitkan. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, fahal la idza kuntum taz'umun, mengapa tidak, idza kuntum taz'umun, bila kalian menyangka, annakum ghairu mab'utsin, bahwa kalian adalah orang-orang yang tidak akan dibangkitkan. Wala muhasabin, dan bukan orang-orang yang akan dihisab. Wa mujazin, dan bukan orang-orang yang akan diberikan balasan. Tarji'un ar-ruh ila badaniha, kalian kembalikan ruh kepada badannya. In kuntum shadiqin, bila kalian adalah orang-orang yang benar. Wa antum tuqirruna annakum ajizuna an raddiha ila mawdi'iha, sedangkan kalian tuqirrun, meyakini, menetapkan bahwa kalian adalah orang-orang yang tidak mampu, an raddiha, untuk mengembalikan ruh kepada tempatnya, kepada badan. Fahina idzin, maka saat inilah, imma an tuqirru bil haqqi alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, pilihannya adalah kalian menetapkan kebenaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imma an tu'anidu, dan boleh jadi kamu tetap berada pada pendirianmu, pada akidahmu, pada keyakinanmu. Wa ta'lam halakum masu'a ma'alikum, dan kamu akan mengetahui halakum, kondisi kalian, dan su'a ma'alikum, dan juga jeleknya tempat kembali kalian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka bahwa al-ba'ats, al-hisab wal-jaza adalah perkara yang benar, perkara yang pasti, tidak ada keraguan padanya. Namun kebanyakan manusia, mereka ingkar terhadap peristiwa yang besar ini. Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka berpikir. Allah Subhanahu wa taala mengajak akal jernih mereka bahwa kenyataan di dunia manusia itu tidak ada seorang pun yang bisa mengembalikan ruh yang telah lepas dari jasadnya. Seorang hamba ataukah lebih dari satu orang yang berusaha untuk mengembalikan ruh tidak akan mampu. Walaupun dia mendatangkan tenaga ahli dari dokter, satu orang dokter yang sangat ahli, 10 orang, 100 orang dokter yang ahli, untuk menahan ruh yang telah lepas kemudian dikembalikan kepada al-jasad yang ditinggalkan, la yastati'un, Sama sekali mereka tidak mampu. Dan ini fakta yang terjadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menantang mereka, kalau kalian merasa meyakini bahwa al-ba'ts itu tidak ada, coba kembalikan ruh itu kepada jasad yang telah ditinggalkan. Nah, pilihannya sekarang di hadapanmu adalah engkau beriman kepada perkara-perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Qur'an, penjelasan-penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan itu kamu selamat. Ya. Yakini bahwa al-ba'ts itu ada, yakini bahwa al-hisab itu ada, yakini bahwa pembalasan itu ada, yakini bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Dengan itu kamu akan selamat. Nah, boleh jadi kalian adalah termasuk orang-orang yang keras kepala dengan kekufuran kalian, dengan kemaksiatan kalian. Kalian tetap menentang Al-Quranul Karim yang jelas-jelas terang benderang kebenarannya. Menentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas kebenarannya, terang benderang, tidak ada keraguan padanya. Maka di saat inilah kamu menjadi orang-orang yang celaka. Ya. Dan kamu akan mengetahui balasan yang buruk yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kalian. Kemudian ayat berikutnya, ayat ke-88 dan sampai ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma in kana minal muqarrabin, fa rauhun wa raihanun wa jannatu na'im, wa amma in kana min ashabil yamin, fa salamun laka min ashabil yamin." وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فأما أدابٌ إن كان من المقربين apabila seorang hamba itu termasuk al-muqarrab, orang-orang yang didekatkan, ya, kembali kepada pembagian jenis manusia pada surat awal surat Al-Waqi'ah, naam, yang telah kita dengarkan. Maka bagi mereka al-muqarrabin farauhun wa raihanun, maka bagi mereka adalah rauh, naam, ketenangan, wa raihan, dan rizki yang penuh, naam, wa jannatu na'im, dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin, adapun bila seorang hamba itu termasuk ashabil yamin, golongan kanan, fasalamul laka min ashabil yamin, maka ucapan kesejahteraan, ucapan keselamatan bagimu dari orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam kelompok kanan. Wa amma in kana minal mukadzibin dhallin, adapun bila seorang hamba itu termasuk orang-orang yang mendustakan, dhallin, ya, orang-orang yang sesat, fanuzulun min hamim, maka sambutan bagi mereka, jamuan bagi mereka, ya, hidangan bagi mereka adalah min hamim. Hamim, air yang mendidih, air yang sangat panas. Wa tasliyatu jahim, dan juga disambut dengan, ya, dimasukkannya mereka ke dalam neraka jahim. Inna hadza lahu haqqul yaqin, sesungguhnya ini adalah perkara yang benar, yang pasti. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka sucikanlah dengan nama Rabbmu yang maha agung. Barakallahu fikum. Tafsirnya, zakarallahu ta'ala ahwal at-tawa'if ats-tsalats, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan kondisi at-tawa'if, kelompok-kelompok yang tiga di awal surat ini, al-muqarrabin, orang-orang yang didekatkan, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, ashabil yamin, dan kelompok kanan, golongan kanan, wal-mukadzibin ad-dallin, dan orang-orang yang mendustakan, yang sesat, ya'dhan billah, fi awwal surah, pada awal surat, fi daril qarar, di negeri yang kekal. Thumma dzakara ahwalahum fi akhiriha 'inda al-ihtidar wal maut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi mereka pada akhir surat ini tatkala mereka disambut oleh kematian. 'Inda al-ihtidar, ketika sakaratul maut, ketika didatangi oleh malakul maut, ketika didatangi oleh kematian. Faqal fa amma in kana al-mayyitu, adapun bila al-mayyit itu adalah termasuk orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang didekatkan, wahumul ladzina addu al-wajibati wal mustahabbat wa tarakul muharramat wal makruhat wa fudulil mubahat, mereka adalah orang-orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban, menunaikan perkara-perkara yang mustahab, mereka meninggalkan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang berlebih dari perkara-perkara mubah. Balasan mereka, bagi mereka adalah falahum, falahum rauhun, bagi mereka adalah rauh. Ma mana rauh? Ay rahatun wa tuma'ninatun. Naam, rahatun wa tuma'ninatun, mereka mendapatkan kesenangan dan mereka mendapatkan ketenangan. Wasururun wa bahjatun, mereka mendapatkan kebahagiaan dan juga mereka mendapatkan kegembiraan. Wa na'imul qalbi, mereka mendapatkan kenikmatan qalbu warruh, dan juga mendapatkan warruh, dan juga mendapatkan kenikmatan pada ruh mereka. Wa raihan huwa ismun jami'un li kulli ladzatin badaniyah, dan raihan adalah ism, nama yang jami', yang mengumpulkan segala bentuk kelezatan badaniyah yang terkait dengan badan, jasad. Min anwa'il ma'akil wal masyarib, dari berbagai jenis makanan-makanan, minuman-minuman, wa ghairihima, dan selain keduanya. Wa qil ar-raihan wa at-tib al-ma'ruf, dan ada yang mengatakan bahwa raihan adalah jenis minyak wangi tertentu yang ma'ruf, yang terkenal. Fayakunu ta'biran, maka di sini adalah ungkapan bina'i syai', dengan bentuk sesuatu dari jenisnya, an jinsil am, dari jenisnya yang bersifat umum. Ini adalah balasan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hamba yang yakin dengan Al-Qur'an, yang yakin dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, balasan bagi mereka adalah balasan yang terbaik, walaupun sebenarnya amalan mereka itu secara kenyataan tidak sebanding dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Semata-mata Allah berikan segala-galanya di jannah sebagai fadl, keutamaan bagi mereka, ya, sebagai fadl, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Mereka mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kegembiraan, ya, kenikmatan dalam kalbu mereka, kenikmatan dalam ruh mereka, ya, sangat berbeda dengan kenikmatan seorang hamba yang diperoleh di dunia. Boleh jadi dia mendapatkan segala-galanya secara, ya, pandangan mata dia mendapatkan segala-galanya, namun ruhnya ternyata letih, ruhnya lelah, ruhnya terbebani dengan perkara-perkara yang rumit. Maka di jannah tidak ada kenikmatan yang dikotori dengan perkara apapun, ya. Tidak ada kenikmatan yang diiringi oleh, ya, kekurangan sedikit pun. Kenikmatan yang kamil, kenikmatan yang sempurna dari berbagai macam makanan, minuman, ya, baik kendaraan dan yang semisalnya, dan segala-galanya, semuanya akan diperoleh seorang hamba ketika dia masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penyebutan dari Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama ini, dan juga nanti akan kita baca setelahnya, sebagai hasungan bagi kita semua untuk tetap bersemangat ya dalam kebaikan-kebaikan. Wa nasallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu wa barakallahu fikum.